إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن الله عز وجل تبارك وتعالى يقول في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة رحمني ورحمكم الله Tidak lama, insyaAllah ta'ala kita akan memasuki bulan Ramadhan. Di bulan tersebut, kita semuanya disyariatkan untuk menjalankan ibadah yang besar, yaitu berupa siyam, puasa. Oleh sebab itu, di dalam beberapa kajian kita pada pekan ini, kita akan membahas silsilah rangkaian mengenai fikih Ramadan. Dan ini perlu untuk kita ketahui dan kita fahami. Sebelum masuk ke dalam hukum-hukum Ramadan, ada beberapa permasalahan yang penting untuk kita bahas. Di antaranya yang pertama, kita sering sekali mendengarkan lafaz saum, jamaknya siam, puasa. Maka apa definisi puasa, definisi siam, lughatan wa syar'an? Apa pengertian puasa secara etimologi bahasa dan secara lafaz syar'i di dalam agama Islam? Puasa secara lughatan, secara bahasa diartikan dengan lafaz al-imsak yang artinya menahan diri. Dari apa? Dari hal apapun. Menahan diri dari syahwat. Menahan diri dari makanan. Menahan diri dari minuman. Menahan diri dari berbicara. Menahan diri dari tidur. Menahan diri dari pekerjaan, profesi. Intinya puasa adalah menahan diri secara keumuman. Oleh sebab itu, Maryam binti Imran alaiha assalam diabadikan di dalam Al-Quran. Maryam pernah berkata, inni nazartu lirrahmani sawma. Aku bernazar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan lafaz sawm. aku bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari apa? Falan ukallima al-yawma insiya. Sejak hari ini aku tidak akan mengajak berbicara seorang pun. Di sini Maryam menahan diri dari berbicara, menahan diri dari berkata dengan menggunakan lafaz saum secara bahasa. Jadi sekali lagi artinya puasa adalah menahan diri dari konteks etimologi bahasa. Dari istilah syar'i, al-imsak anil akli wasyurbi wasairil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ta'abbudan lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang dimaksud puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, dan hal-hal yang membatalkan puasa tersebut. Dengan syarat ta'abbudan lillah. Dan ini harus digarisbawahi. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini merupakan pengertian yang sempurna. Kenapa kita katakan demikian? Karena beberapa fuqaha mereka mengartikan puasa cuma sekedar menahan diri dari makanan, minuman, hal-hal yang membatalkan puasa dari terbitnya matahari, dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, sampai di sini saja. Ini merupakan pengertian yang kurang sempurna. Karena kalau seorang pemudi menahan diri dari makanan dan minuman selama 14 jam, apakah dikatakan sebagai puasa? Tidak dikatakan sebagai puasa. Sehingga puasa adalah menahan diri dari makanan, minuman, hal-hal yang membatalkan dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini merupakan pengertian yang sempurna. Jadi kalau orang berpuasa tujuannya ingin meringankan berat badan, ini tidak benar niatnya. Kalau orang menahan diri dari makanan dan minuman tujuannya untuk diet, ini tidak benar niatnya. Atau orang yang berpuasa tujuannya supaya sehat, menjaga kondisi badan, ini pun juga tidak dibenarkan. Jadi puasa tidak lain dan tidak bukan adalah mengharap ridha, pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah definisi puasa secara bahasa dan secara istilah syar'i. Jadi harus hati-hati. Kemudian yang kedua, hukmu shaumi Ramadan. Apa hukumnya puasa Ramadan? Puasa Ramadan hukumnya wajib dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dan dari ijma'ul ulama. Yang pertama, puasa wajib dari Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba ala alladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan bagi kalian dan diwajibkan bagi umat-umat sebelum kamu. Tujuannya agar kalian semuanya bertakwa. Di sini kutiba, telah ditulis, telah difardhukan, telah diwajibkan bagi umat ini dan umat-umat sebelum kita. Ini kewajiban puasa Ramadan dari sisi Al-Quran. Dari As-Sunnah, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dalam sebuah hadis yang antum semuanya sudah hafal, bunyal Islamu ala khams, ditegakkan Islam itu di atas lima pondasi. Rukun Islam ada lima. Yang pertama, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah, dan bersaksi bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa iqamus salat, menegakkan salat. Wa itauz zakat, mengeluarkan zakat. Wa hajjul bait, menegakkan haji. Wa shaumu ramadan, dan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Ini satu riwayat. Satu riwayat yang lain mengedepankan puasa dan mengakhirkan haji. Ini dari As-Sunnah. Kemudian dari ijma', dan ijma' ini merupakan hujjah. Kalau sudah para ulama sepakat, ijma' merupakan hujjah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tajtami'u ummati 'ala dhalalah." Umatku tidak akan berkumpul semuanya mereka sepakat di atas kesesatan. Jadi kalau ulama sudah bersepakat, berarti kesepakatan mereka adalah hujjah. Kewajiban Ramadan, ajma'atil umma ala wujubih, sudah menjadi kesepakatan ulama dan umat ini akan kewajibannya. Oleh sebab itu, faman ankara wujubahu kafar, maka barang siapa yang mengingkari, tidak mengakui, terlebih lagi mendustakan kewajiban Ramadan, maka dia telah kafir. Li'annahu ankara amran ma'luman min ad-din bidh-dharurah. Karena dia ini telah mengingkari suatu perkara yang sudah diketahui oleh kaum muslimin. Maka barang siapa yang mengingkari puasa, berarti dia telah mengingkari Al-Quran, dan dia telah mendustakan As-Sunnah. Oleh sebab itu, in aqad al-ijma', ijma' telah terbuat atas kewajiban Ramadan. Dan di antaranya yang menukilkan ijma'ul ulama, yaitu Ibnu Hazm di dalam kitabnya Maratibul Ijma', dan dinukilkan pula ijma' ini oleh Ibnu Qudamah di dalam kitabnya Al-Mughni. Dua ulama dan beberapa ulama yang lain, Ibnu Hazm dan Ibnu Qudamah, menukilkan akan wajibnya puasa di bulan Ramadan. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita buat berupa soal kepada antum sekalian. Jawabannya di antum. Mata furidha shaumu Ramadan. Kapan pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan? Apa jawabannya itu? Pada tahun berapa diwajibkannya puasa Ramadan? Siapa di antara antum yang tahu? Tahun berapa diwajibkannya puasa Ramadan? Allahul Musta'an. Tahun berapa diwajibkannya puasa Ramadan? Tahun berapa Hijriah? Perang Badr tahun berapa itu? Setelah tahun satu tahun? Tahun kedua. Tahun kedua Hijriah itu pertama kali diwajibkannya puasa Ramadan. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani fi syahri Sya'ban. Ibnu Hajar berkata, kewajiban pertama Ramadan itu turun di bulan Sya'ban, di tahun 2 Hijriah. Setelah Sya'ban baru masuk Ramadan, diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Nah, Dari sini pertanyaan yang kedua. Berarti selama hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpuasa berapa kali? Selama umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpuasa berapa kali Ramadan? Tinggal dihitung. Berapa kali? 6? 8 masih kurang, mendekati. 6? 6? 9. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah berpuasa selama 9 kali di bulan Ramadan. Oleh sebab itu Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah beliau berkata, "Wa kana farduhu fi as-sanah ats-tsaniyah min al-hijrah wa qad tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad shama 9 ramadanat." Kata Ibnu Hajar bahwasanya kewajiban Ramadan itu turun pada tahun 2 Hijriah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat dan beliau telah berpuasa sebanyak 9 kali Ramadan. Ini yang keberapa? Yang ketiga, yang keempat. Marahilu wujubis siyam. Yang keempat, tahapan kewajiban berpuasa di dalam umat ini. Perlu antum ketahui kewajiban puasa itu datangnya beberapa rangkaian, beberapa tahapan. Kewajiban yang pertama puasa di umat ini yaitu puasa Asyura. Ini kewajiban pertama di dalam sejarah Islam, puasa yang wajib yaitu puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Ini yang wajib, pertama kali kewajiban puasa bagi kaum muslimin pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Sebagaimana yang terdapat di dalam Sahih Muslim dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh dua sahabat, Aisyah dan Ibnu Umar. Bahwasanya Aisyah berkata, "Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam amarna bi siyami Asyura." Dahulu kami diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa pada hari Asyura. Ini wajib bagi kaum muslimin. Falamma furidha Ramadan, faman syaa'a shama wa man syaa'a aftara. Maka setelah datang kewajiban bulan Ramadan, yang mau silakan berpuasa Asyura, yang tidak mau maka silakan berbuka. Sehingga hukum yang tadinya wajib berubah menjadi mustahab atau sunnah. Ini tahapan yang pertama. Kemudian tahapan yang kedua, kewajiban puasa di bulan Ramadan. Akan tetapi pada poin yang kedua ini masih diberikan sebuah keringanan. Masih diberikan keringanan. Karena mungkin dilihat kaum muslimin agak berat kalau langsung berpuasa 30 hari atau 29 hari. Tahapan yang kedua, wajib bulan Ramadan. Tapi diperintahkan mereka untuk memilih. Yang mau berpuasa, silakan. Yang tidak mau berpuasa walaupun dia mampu, silakan. Tapi harus membayar fidyah. Jadi mereka diperintahkan untuk memilih dua perkara. Kalau enggak puasa, atau membayar fidyah. Mampu ataupun tidak mampu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Bagi orang-orang yang merasa berat membayar fidyah pada setiap hari dengan seorang miskin. Ini tahapan yang kedua. Diperintahkan bagi mereka untuk memilih. Setelah itu datang tahapan ketiga. Wujubus siyami ala ta'yin. kewajiban puasa Ramadan pada setiap individu masing-masing muslim dan masing-masing muslimah. Ketika turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Barang siapa yang menyaksikan bulan Ramadan, yang berada di bulan Ramadan, yang mendapati bulan Ramadan, falyasumhu, maka dia wajib untuk berpuasa. Maka selesai. Maka kewajiban pada setiap person, kewajiban pada setiap individu. Nah, di sini ada sebuah faedah. Di sini ada sebuah faedah. Setelah tiga tahapan tadi turun, di awal sejarah permulaan Islam mengenai kewajiban puasa di bulan Ramadan, mereka kaum muslimin diperbolehkan berbuka dengan satu syarat. Jangan sampai tertidur. Ini di dalam sejarah pertama kali kewajiban puasa setelah diwajibkan. Jangan sampai ada yang tertidur ketika waktu berbuka. Kalau ada yang lepas, maka tidak diperbolehkan setelah dia bangun untuk berbuka kembali. Diperintahkan untuk terus kembali berpuasa sampai datangnya maghrib. Ini pada sejarah pertama kali permulaan Islam. Hadisnya yang terdapat di dalam Sahih Bukhari dari sahabat Al-Bara ibn Al-Azib, bahwasanya beliau berkata, "Kana ashabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam idza kana ar-rajulu minhum sha'ima wa hadara al-iftar fanama qabla an yufṭir falam ya'kul yawmahu wa la laylatahu hatta yumsi." Kata Bara ibn al-Azib, dahulu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, sahabat Nabi dahulu, kalau mereka berpuasa dan datang waktu berbuka, kemudian mereka tidur sebelum berbuka, maka tidak diperkenankan bagi mereka untuk menyantap makanan sampai balik lagi terbenamnya matahari pada hari kedua. Kata Al-Bara ibn Al-Azib, wa inna Qais ibn Sirma Al-Ansari kana sha'iman. Ada seorang sahabat yang bernama Qais ibn Sirma dari kalangan Ansar dalam keadaan berpuasa. Falamma hadara al-iftar, ketika datang waktu untuk berbuka, ada imra'ata balik pulang ke rumah, bertanya kepada istrinya, "A'indaki ta'am?" Wahai istriku, apakah ada makanan? Aku santap, ingin berbuka, berpuasa. Mungkin karena istrinya pada hari tersebut memiliki uzur, lupa al-muhim, sang istri tidak berbuat dan tidak membuatkan dia apapun. Qais ibn Sirma mengatakan, "Intaliqi, masuk ke dapur, buatkan aku apapun, makanan." Wa kana yawmuhu ta'abuh. Qais ibn Sirma pada hari itu memang betul-betul bekerja berat. Pada hari itu, kerjanya banyak. Datang dalam keadaan lelah. Faghalabathu 'ainah, tidak sadarkan diri, matanya ngantuk tertidur. Sang istri melihat suaminya tertidur mengatakan, "Khaibatan lak, sungguh celaka harimu. Apes nasibmu hari ini. Enggak dapat jatah untuk makan." Falamma asbaha 'amila wa intasafa an-nahar. Di pagi hari bangun, tidak diperbolehkan untuk makan. Sudah hilang kesempatannya melanjutkan pekerjaan. Falamma intasafa an-nahar ughzi 'alayhi. Di pertengahan siang, mungkin karena teriknya matahari, Qais ibn Sirmah pun pingsan. Enggak kuat. Mulai kemarin enggak buka, ketiduran, sampai hari kedua dan melanjutkan pekerjaannya, enggak kuat pingsan. Dikabarkan setelah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau pun terdiam. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Uhilla lakum lailata shiyamir rafathu ila nisaikum." Mulai saat ini dihalalkan bagi kalian di malam hari untuk mendatangi istri-istri kamu. Maksudnya jima boleh. Kapan? Seluruh malam. Berarti boleh untuk berbuka. Hunna libasun lakum wa antum libasun lahun. Mereka adalah pakaian kamu dan kamu adalah pakaian mereka. Wa farihu farhan syadida. Kaum muslimin betul-betul senang pada saat itu ketika turunnya ayat Allah Subhanahu wa taala di atas. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr. Makanlah, minumlah sampai nampak bagi kalian benang putih dari benang hitam, maksudnya sampai nampak bagi kalian fajar. Nah, dari sini bebas. Makan, minum, menggauli istri sejak terbitnya matahari sampai mendekati fajar. Ini sejarah permulaan kewajiban puasa di bulan Ramadan dan sampai hari kiamat kelak. Dari terbitnya matahari sampai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Ini yang keberapa ya kawan? Yang keempat. Yang kelima. Man yajib alaihi siyam. Siapa sih yang diwajibkan berpuasa? Siapa yang diwajibkan berpuasa? Yang diwajibkan berpuasa itu ada enam. Selain enam poin ini, enggak diwajibkan bagi mereka untuk berpuasa. Kebalikan dari enam hal ini, maka tidak wajib bagi dia untuk berpuasa. Yang pertama, syarat seorang diwajibkan berpuasa dan diterima puasanya, yaitu muslim. Harus dalam keadaan Islam. Lawan kata muslim yaitu kafir. Sehingga orang kafir tidak sah puasanya, tidak diterima puasa mereka walaupun mereka berpuasa. Kalau seandainya mereka berpuasa, tidak sah, tidak wajib bagi mereka. Karena kenapa? Lam tubna ala tauhid, tidak ditegakkan mereka di atas tauhid. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa ma tanfa'uhum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa birasulih." Tidak bermanfaat nafkah mereka. Jangan salah, orang-orang kafir, mereka terkadang berbuat kebaikan. Memberikan nafkah, mengeluarkan sedekah, berbakti kepada kedua orang tua, bermuamalah yang baik dengan tetangga, menyambut tamu, ini amalan-amalan yang baik. Terkadang kufar pun menjalankan amalan-amalan ini. Tidak akan diterima nafkah-nafkah mereka. Karena orang-orang kufar telah mengingkari, telah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga Islam ini merupakan syarat. Harus kunci mati. Selain Islam, tidak diterima apapun amal ibadahnya. Berbuat berbagai macam kebaikan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Kenikmatan di dunia, dipanjangkan umurnya, diberikan rezeki, ditambahkan uangnya, menjadi orang kaya, tidak pernah sengsara. Akan tetapi di akhirat mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun. Pertanyaannya sekarang, kalau orang kafir masuk Islam pada tanggal 15 Ramadan. Kalau orang kafir masuk Islam pada tanggal 15 Ramadan. Apakah 15 Ramadan yang pertama harus diqadha? Apa jawabannya itu? Naam. Jawabannya tidak diqadha. Karena kenapa? Belum adanya khitabut taklif. Belum adanya perintah yang sah dari Islam kepada dia. Soal yang kedua. Seorang kafir masuk Islam di bulan Ramadan setelah zuhur. Di pagi hari sudah makan. Atau masuk Islam setelah asar. Sebelumnya sudah makan. Apakah kita katakan, ya Allah, bismillah. Tidak beri makan, tidak beri minum. Mulai sekarang puasa. Sampai terbenamnya matahari. Apakah enggak wajib bagi mereka puasa? Jawabannya apa ya, ikhwah? Wajib apa enggak wajib? Naam. Wajib apa? Enggak wajib. Naam. Naam. Ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Warrajih. Masya Allah. Warrajih. Bahwasanya seorang kafir yang masuk ke dalam Islam di pertengahan bulan Ramadan atau setelah asar di bulan Ramadan, maka dia wajib untuk menahan diri dari makanan dan minuman sampai terbenamnya matahari, walaupun jarak Islam dia dengan azan cuma setengah jam. Dalilnya summa atimmu shiyama ila al-lail, genapkan puasa sampai terbitnya atau munculnya malam. Walaupun setengah jam. Di stop. Karena kenapa? Perkara agama sudah diwajibkan atas dia. Dan ini merupakan pendapatnya Abu Hanifah Nu'man ibn Thabit. Dan ini pula merupakan pendapatnya Sufyan Az-Zawri. Dan dirajihkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahwasannya seorang kafir pertengahan Ramadan masuk Islam wajib untuk ditahan, tidak makan dan tidak minum. Pertanyaannya, apakah pada hari itu harus diqadha? Separuh hari ini, setengah jam puasa, harus diqadha? Jawabannya, tidak diqadha. Karena dia sudah mendapatkan pahala puasa. Ini yang pertama, syaratnya muslim. Kemudian yang kedua, baligh. Harus baligh. Selain baligh, yaitu anak kecil, tidak wajib bagi mereka untuk berpuasa. Hukumnya apa? La khilafa baina ahli al-ilm. Tidak ada perselisihan di antara para ulama. Kesepakatan bagi mereka, as-sabi, anak kecil, tidak diwajibkan mereka untuk berpuasa. Dalilnya hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah di dalam Musnad Imam Ahmad, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu 'an thalas." Diangkat pena ini dari tiga perkara. As-sabi hatta yablugh, anak kecil sampai baligh. Wa an-na'im hatta yusaykit, orang yang tidur sampai dia bangun. Wa an-majnun hatta yufiq, orang gila sampai dia sadar. Dari hadis ini, anak kecil sampai baligh tidak diwajibkan apapun bagi mereka. Berkata al-Imam an-Nawawi di dalam Majmu' Syarah al-Muhadzab, la yajibu shaumu ramadhan 'ala as-sabi, tidak diwajibkan puasa Ramadan bagi anak kecil. Wala yajib alaihi al-qadha' ma fatahu qabla al-bulugh bila khilaf. Dan tidak diwajibkan pula bagi mereka untuk mengqadha tahun-tahun yang sebelumnya ketika mereka sebelum baligh. Dan ini tidak ada perbedaan di antara para ulama. Akan tetapi ikhwani hafizakumullah, kewajiban bagi para bapak untuk melatih anaknya, dididik dari kecil berpuasa. Para ulama sampai mengkiaskan permasalahan didikan atas berpuasa dengan kiasan mendidik mereka atas ibadah salat. Dari hadis Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, muru auladakum bis salat wa hum abna'u sab'. Perintahkan anakmu untuk mengerjakan salat dan umur mereka berapa tahun? 7 tahun. Dari hadis ini pula, perintahkan anak kalian dilatih untuk menjalankan ibadah puasa mulai umur berapa? 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashr. Pukul mereka kalau tidak melaksanakan salat di saat umurnya 10 tahun. Begitu pula pukul mereka kalau tidak berpuasa umurnya 10 tahun. Wa farriqu bainahum fil madhaji', dan pisahkan mereka di dalam tempat tidur dan ranjangnya. Oleh sebab itu anak kecil tidak wajib, tapi dididik mereka untuk berpuasa. Ini yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, aqil, yaitu yang berakal. Kebalikannya, yang tidak berakal yaitu majnun, orang yang gila. Tidak wajib bagi mereka berpuasa dan tidak sah puasanya. Karena kenapa? Li'annahu la yu'qal. Li'annahu la ya'qil. Karena orang gila tidak punya akal, enggak berakal. Ada sebuah permasalahan disebutkan oleh para fuqaha yang masuk ke dalam perkara ini, mengenai ma'tuh. Disebutkan oleh para fuqaha dengan sebutan ma'tuh, dari kata-kata udah. Ma'tuh ini bisa diartikan dengan orang yang pandir atau idiot atau dungu, bodoh. Bedanya kalau orang gila gak ada akal. Kalau yang kedua ini ada akalnya tapi lambat. Punya akal tapi lambat. Bagaimana puasanya? Ini para fuqaha mengatakan bahwasanya al-ma'tuh, istilah mereka terbagi menjadi dua. Utuhun bila idrak. Orang yang pandir atau orang yang dungu dan tidak bisa membedakan. Tidak bisa membedakan. Dan biasanya mukanya mereka ini biasanya sama. Khilqahnya yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan yang memiliki penyakit seperti ini, biasanya wajah mereka atau bentuknya mereka kurang lebih sama. Nah ini bagaimana? Kata para ulama, orang yang kurang akalnya atau yang disebut dengan pandir yang tidak bisa membedakan, maka dihukumi sebagai majnun. Dihukumi gila. Maksudnya, tidak diperbolehkan berpuasa. Dan kalau puasa, tidak sah puasanya. Kemudian, yang kedua, ma'tuhun wa ma'ahu idrak. Orang yang pandir atau dungu, tapi masih bisa membedakan. Masih bisa membedakan. Masih bisa diajak untuk kompromi. Nah ini kata para ulama, kalau dia berpuasa, maka puasanya sah. Dan dia mendapatkan pahala, akan tetapi tidak wajib bagi mereka. Hukumnya sama seperti hukumnya as-sabi, anak kecil. Walaupun umur mereka besar. Jadi hukumnya sama dengan anak kecil. Ini yang disebut dengan al-ma'tuh dan perbedaan ma'tuh dengan majnun. Ini yang keberapa ya, Khoh? 6. Yang ke? 4. Yang ketiga apa yang keempat? 6. Yang ketiga. Yang keempat. Kata para ulama, Al-ajiz. Orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu. Disebutkan para ulama dengan sebutan tidak mampu. Afwan ikhwani, yang keempat ini adalah mampu. Jadi yang wajib berpuasa adalah orang yang mampu. Kebalikan dari yang mampu, yang tidak mampu. Yang tidak mampu maka tidak wajib bagi mereka. Yang disebut oleh para fuqaha dengan istilah al-ajiz. Dan ketidakmampuan ini pun terbagi menjadi dua. Yang pertama kata para ulama, ajzun mustamir la yurja zawalu. Ketidakmampuan yang terus menerus dan tidak bisa diharapkan kelemahan ini hilang dari dirinya. Kelemahan ini terus ada. Contohnya apa? Asy-Syaikh Al-Kabir, orang yang tua renta, kakek dan nenek yang sudah tua renta. Mau dikemanakan mereka? Tidak mampu berpuasa. Atau yang kedua, wal marid la yurja bur'uh, orang yang memiliki penyakit yang kronis yang sudah tidak diharapkan kesembuhannya. Ini masuk kepada orang yang lemah, yakni selama-lamanya yang tidak diharapkan kesembuhannya. Nah, ini kata para ulama, yuftir wa yut'im an kulli yawmin miskina. Dia tidak berpuasa, berbuka dan membayar apa? Fidyah. Pada setiap hari dia berbuka dengan seorang fakir miskin. Wa 'ala alladziina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, bagi orang-orang yang berat diperintahkan bagi mereka untuk membayar fidyah setiap fakir miskin. Ketika sampai pada ayat di atas disebutkan oleh Imamul Hakim dan Daruqutni dengan sanad yang sahih bahwasanya Ibnu Abbas menafsirkan ayat di atas, kata beliau, hadhil ayat li Syekh Al-Kabir wal mar'ah al-ajuza alladzina yuftiran wa yut'imani an kulli yawmin miskina. Ayat ini diturunkan kepada kakek nenek tua renta yang tidak berpuasa, berbuka dan membayar fidyah pada setiap hari satu orang miskin. Dan Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu arda, pembantu Nabi ketika sudah tua renta, Anas ibn Malik tidak berpuasa satu bulan penuh, dikatakan sampai 2 tahun berjalan. Apa yang beliau lakukan? Dikumpulkan semua 30 orang. 30 hari enggak berpuasa, 30 orang dikumpulkan semua, dikasih makan mereka sampai mereka kenyang. Atau bisa dipisah-pisah, 10 orang pertama, 10 orang kedua, 10 orang ketiga. Ini bagi mereka. Kemudian yang kedua, 6 sudah sampai waktunya ya kawan. Kemudian yang kedua yaitu ajzun aridun, atau yang disebut oleh para ulama dengan istilah yang lain, ajzun tariq, orang yang tidak mampu tapi sifatnya sementara. Sifatnya sementara. Contohnya siapa? Al-marid. Contohnya orang yang sakit. Dan sakit tersebut akan hilang dari dia. Maka apa hukum bagi orang tersebut? Yuftir wa yakdhi ayyaman ukhar. Dia berbuka, boleh berbuka. Dan harus mengganti pada hari-hari yang lain selepas bulan Ramadan. Dan tidak boleh bayar fidyah. Karena kenapa? Masih mampu. Yang masih mampu tidak boleh membayar fidyah. Orang yang sakit, yang akan sembuh dari penyakitnya, maka tidak boleh membayar. Harus diganti pada hari-hari yang lain. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ fa'iddatun min ayyamin ukhar, barang siapa yang sakit atau dalam keadaan safar maka akan diganti, harus diganti pada hari-hari yang lain Ini mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun pada bentuk penyakit apa yang diperbolehkan untuk berbuka, apakah semua penyakit, kemudian juga poin yang kelima dan poin yang keenam, insyaallah taala kita akan lanjutkan pada hari Senin, dan insyaallah taala besok di Masjid Al-Ghuraba kita akan menjelaskan mengenai pembatal puasa. Ila huna walhamdulillah.